Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitabul Jami' Akhiru Kitab min Bulughil Maram dengan penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam terjatuh ke dalam dosa dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah yang bertaubat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Pada pertemuan yang terakhir juga telah kita sebutkan tentang syurutut taubah, syarat-syarat taubat. Di mana syarat-syarat taubat adalah yang pertama, berhenti dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut di saat itu pula. Kemudian yang kedua adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, menyesali dosa yang telah dia kerjakan. Kemudian jika dosa tersebut terkait dengan hak anak Adam, terkait dengan hak orang lain, maka ditambah syarat yang keempat, yaitu dengan menunaikan atau mengembalikan hak saudaranya yang telah dia ambil, atau minimalnya dia meminta maaf dan meminta untuk dihalalkan. Jika itu berupa harta, maka wajib untuk mengembalikannya jika memungkinkan. Jika tidak bisa, maka meminta halal kepada saudaranya. Jika engkau tidak mampu mencari orangnya, tidak tahu di mana orang tersebut, maka engkau bersedekah atas namanya. Kemudian adapun terkait dengan nyawa, menumpahkan darah orang lain atau membunuh orang lain, maka bisa dengan qisas, nyawa dibayar dengan nyawa, ataupun bisa dengan membayar diyah sesuai dengan kebijakan para wali mayit. Jika engkau tidak mampu untuk melakukan ini, enggak mampu untuk melaksanakan qisas, tidak mampu untuk menanggung diat, dan seterusnya, maka hendaklah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarru' ila Allah, banyak berbuat amal soleh, berdoa kepada Allah agar Allah meridhoimu pada hari kiamat nanti. Kemudian adapun jika terkait dengan harga diri atau kehormatan, itu jika engkau menggibahi misalkan, atau engkau berdusta atas namanya misalkan, atau engkau mencelanya, ya, maka hendaklah engkau mengakui kesalahanmu di hadapan orang yang telah engkau gibahi dan meminta halal kepada orang yang telah engkau gibahi tersebut, atau kepada orang yang telah engkau cela. Namun ini jika tidak akan menambah rasa marah atau murka dari orang yang digibahi atau orang yang dicela tersebut. Jika dimungkinkan akan muncul atau akan bertambah rasa marahnya jika kita kasih tahu, kita beritahu bahwasanya kita telah menggibahinya. Jika dimungkinkan dia akan bertambah marah, maka cukup engkau kembali kepada Allah agar Allah meridhaimu. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak beramal saleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kemudian yang berikutnya ada koreksi pada kalimat yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, yaitu terkait dengan kalimat wa ammal hurmah. Fa in khuntahu fi maharimihi fatadarra ila Allahi liyardha anka. Kemarin mungkin kita terjemahkan dengan harga diri, ya. Dan yang mungkin yang lebih tepat makna dari hurmah di sini adalah al-mar'ah, perempuan. Yaitu jika engkau mengkhianati seseorang tentang yaitu pada mahramnya, ya. Khianati berzina, ya. Fatadarra ila Allah liyardha anka. Maka hendaklah engkau bertadarru kepada Allah, banyak-banyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar Allah meridhaimu. Ya. Mungkin ini yang lebih tepat terjemahannya, ya. Kama afadani ba'dul ikhwah jazahumullahu khairu. Kemudian kita lanjutkan. Faedah yang berikutnya, yang keberapa? Faedah yang ke-8. Nah, terakhir kita faedah yang ke-7, ya. Nah. Al-faedatu tsaminah, faedah yang ke-8. Fa idza anta 'alimta ma wasafnahu. Apabila engkau telah mengetahui apa yang telah kami paparkan di atas tadi, ya, tentang tata cara bertaubat. وَبَرَّأْتَ الْقَلْبَ عَنْ اِخْتِيَارِ فِعْلِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ. Dan engkau bersihkan hatimu dari melakukan perbuatan dosa tersebut di waktu yang akan datang. فَقَدْ خَرَجْتَ مِنَ الظُّنُوبِ كُلِّهَا. Maka engkau telah keluar dari semua dosa. Fa in hasalat minka tabri'atul qalbi. Dan jika engkau mendapatkan tabri'atul qalb, pembersihan hati, atau membebaskan hati dari dosa-dosa tersebut. Walam yahsul minka qada'ul fawaid. Tetapi engkau tidak bisa menunaikan perkara yang terluput darimu, tidak bisa menunaikan hak yang engkau ambil dari orang lain. Misalkan, wa irdha'il khusum, dan engkau tidak bisa menjadikan lawan ridho. Atau engkau tidak bisa menjadikan orang yang telah engkau ambil haknya ridho. Fattabi'atu lazimatun wasairu dzunub maghfuratun. Maka pertanggungjawabannya masih tetap ada dan harus masih menjadi tanggung jawab. Adapun selain dosa itu, maka seluruh dosa-dosa maghfuratun itu diampuni. Kecuali tadi terkait dosa yang berkaitan dengan orang lain, maka hendaklah engkau banyak beristighfar dan mengembalikan hak saudaramu, dan juga jika tidak mampu maka engkau meminta maaf, meminta halal. Dan engkau memperbanyak hasanat, kebaikan-kebaikan. Jangan sampai seseorang gengsi, ya, ataupun malu untuk meminta maaf kepada saudaranya atau mengembalikan hak saudaranya, kecuali jika tadi dikhawatirkan akan bertambah marah, ya, terkait yang terkhusus dengan masalah na'am melanggar harga diri orang lain atau kehormatan orang lain, menggibahinya misalkan. Jika tidak dikhawatirkan akan bertambah kemarahannya, maka engkau minta maaf. Jika tidak, maka engkau dengan dia masih ada urusan di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili hamba-hambanya, ya, dengan seadil-adilnya. Maka minta maaflah kepada saudaramu jika engkau berbuat salah kepadanya, ya, dan hendaknya saudara yang dimintai maaf memaafkan saudaranya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man isturdiya falam yardha fahuwa syaitan. Barang siapa yang dimintai maaf, ya, tetapi dia tidak mau, ya, maka dia adalah syaitan. Jika tidak diselesaikan hak orang lain yang telah kita ambil tadi, ya, maka akan tetap ada nanti perhitungannya di akhirat. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhirat nanti, ya, ada orang yang muflis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, ya. Para sahabat menjawab, al-muflis man la mala lahu wa la mata', ya, dan seterusnya. Muflis adalah orang yang enggak punya barang, enggak punya harta, ya, bangkrut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan itu. Ya. Tetapi seorang yang muflis adalah seorang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa banyak amal soleh, amal ketaatan, banyak pahalanya, tetapi juga banyak, ya, mengambil hak orang lain. Fa akhadha mal hadza, dia mengambil harta orang lain. Fa safaka dam hadza, dan dia menumpahkan darah orang lain. Fa syatama hadza, dan dia mencela orang yang ini, mencerca orang yang itu, ya, dan seterusnya. banyak berbuat zalim kepada orang lain, sehingga kezaliman tersebut harus dibayar dengan pahala-pahalanya yang dia kerjakan ketika masih hidup, ya, sampai tidak tersisa lagi pahala, tidak cukup pahalanya untuk membayar kezaliman, sehingga dia dikatakan sebagai muflis, thumma suhiba ala wajhihi finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam an-nar dengan diseret wajahnya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati dari kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati dari menzalimi saudara kita, walaupun sedikit, ya, karena akan ada perhitungannya nanti di akhirat, ya. Jangan sampai pahala kita lebih kecil, ya, daripada kezaliman kita kepada orang lain. Jangan sampai pahala kita lebih sedikit, ya, sehingga tadi tidak cukup untuk membayar kezaliman kita. Waliyadzubillah. Maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegera, ya, kalian meraih magfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla, ya, dan meraih jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegera, ya, jangan ditunda-tunda. Amal soleh jangan ditunda-tunda. Kebaikan dan ketaatan kepada Allah jangan ditunda-tunda. Bertaubat kepada Allah jangan ditunda-tunda. Jangan sampai menyesal. Karena ketahuilah bahwasannya ajal kita tidak mengetahuinya. Ya. Kita tidak tahu kapan kita akan dicabut ajal kita. Ya. Kemarin saudara kita, ya, yang masih sehat walafiat, ya, di pagi harinya dan siang harinya, namun ajalnya datang di sore harinya. Sebelumnya saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, tinggal kita menunggu giliran, ya, kapan kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan ini suatu kepastian, ya, mesti. Hanya saja kita tidak tahu waktunya, ya. Dan inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu atas hikmah ini, bahwasanya kita tidak tahu kapan ajal kita, agar diketahui siapa yang jujur keimanannya dan jujur ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, dengan siapa yang tidak jujur. Siapa yang benar-benar menginginkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan siapa yang tidak memperdulikan itu. Maka jangan kita menunda-nunda taubat, dan jangan kita mengulur-ngulur waktu, ya, untuk berbuat amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang sampai menyesal, ya, nyesal dengan sesal-sesalnya, dengan penyesalan yang besar di waktu yang tidak ada lagi gunanya untuk menyesali. Tidak berfaedah lagi penyesalan, ya, ketika seorang telah meninggal dunia. Ya. Maka apa yang terjadi pada saudara kita, ya, yang mungkin na'am lebih atau lebih dulu mendahului kita, ya, menghadap Allah Azza wa Jal, mempertanggungjawabkan amalannya. Apa yang terjadi pada saudara kita ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, bahwasanya kita pun akan seperti dia, sehingga kita akan selalu bersiap-siap, selalu siaga satu untuk menghadapi yang namanya al-maut, kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan, ya. Banyak diingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Harus banyak diingat, ya. Jangan dilupakan, ya. Bila perlu kita na'am melakukan ziarah kubur, ya, ke tempat kuburan yang ada di kampung kita, ya, mendoakan saudara kita, sekaligus kita mengingat yang namanya kematian, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, ya. Namun sekarang ziarahilah, karena sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian tentang kematian, ya. Di samping mendoakan saudara kita yang butuh untuk kita doakan, ya, namun juga berfaedah bagi kita agar kita mengingat yang namanya kematian. Dengan mengingat kematian, maka akan mengerem ambisi-ambisi yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ambisi jabatanlah, ambisi dunialah, dan seterusnya. Yang qalla man yanju minhu, yang sedikit orang yang selamat, ya, dari ambisi-ambisi ini. Terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita bahwasannya, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Dan ujian yang akan menimpa umatku ini adalah ujian yang berupa al-mal, harta benda. Sehingga tidak heran qalla man yanju minhu aw minha. Tidak heran kalau sedikit orang yang selamat dari fitnah harta. Kebanyakan tumbang, ya. Binasa karena sebab fitnah dunia, fitnah harta. Karena tadi sedikit mengingat kematian, ya, sedikit mengingat akhirat, sedikit mengingat tentang azab dan siksa Allah di dalam neraka, waliyadzubillah. Sedikit dia mengingat bahwasannya dunia itu fana, sebentar, sedangkan akhirat itu abadan, selama-lamanya. Sedikit dia mengingat ini, ya, sehingga sedikit pula ibadahnya, sedikit pula ketaatannya, sedikit pula kebaikannya, sedikit pula sodakohnya, ya, sedikit pula pengorbanan perjuangannya, ya, untuk mencapai kebahagiaan. Ya. Jauh kondisi kita dengan kondisi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Bagaimana respon mereka ketika ada panggilan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana respon mereka ketika ada panggilan sedekah, ya? Ada yang mensedekahkan seluruh hartanya, ada yang setengahnya, ada yang sekiannya. Nah. Berusaha, berupaya untuk mencurahkan, ya, kebaikan. karena mereka tahu bahwasanya dunia itu fana, sebentar, sedangkan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Nah, jika kita membaca sirah perjalanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kita akan mendapati bagaimana kesungguhan mereka dan ambisi mereka terhadap akhirat, terhadap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dengan kondisi kita ya, yang sedikit ibadahnya, sedikit mengingat akhirat ya, sedikit kebaikannya, sedikit amalannya. Nah, namun angan-angannya tinggi dan panjang ya. Tulul amal, angan-angannya panjang. Nas'alallah as-salama wal-afiyah. Maka jangan kita menunda-nunda taubat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka kepada mereka, ya, maka sungguh mereka tidak akan dapat ya untuk menundanya dan tidak akan dapat untuk mempercepatnya. Nah, gak bisa ditunda kalau sudah waktunya ya, walaupun beberapa saat sebelum kematian dia sehat walafiat ya, gak ada masalah ya. Tetapi telah ketika telah datang waktunya, maka sungguh akan tiba ya saatnya. Maka tinggal kita menunggu waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dalam keadaan kita tidak tahu kapan waktu tersebut, maka selalu kita na'am berlomba-lomba dan bersegera dalam kebaikan. Jangan menunda-nunda amal soleh kita, jangan menunda-nunda taubat kita. Dan jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatum min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Faedah yang ke-9. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jika dikatakan Syekhul Islam ya, dalam kitab-kitab para ulama, biasanya yang dimaksud dengan Syekhul Islam adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ulama besar yang terkenal ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa namanya? Hah? Siapa? Enggak kedengaran. Ahmad bin Man. Bin Sulaiman. Nah, kenali para ulama kita. Banyak mutolaah, membaca kitab-kitab para ulama. Sempatkan waktu membaca kitab-kitab mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala namanya Ahmad bin Abdul Halim. Beliau mengatakan, man taba taubatan amatan kanat hadhihi taubatu muqtadiyatun li ghufrani dhunubi kulliha wa tasihu min ba'di dhunubihi fil asah khilafan lil mu'tazilah. Orang yang bertaubat dengan taubat yang umum, ya, bertaubat secara umum dari semua dosa, baik dosa yang kecil atau dosa yang besar, dia bertaubat secara umum dari semua dosa, maka kanat hadhihi taubah muqtadiyatun li ghufrani dzunubi kulliha, maka taubat yang seperti ini nah mengharuskan atau mengkonsekuensikan diampuninya dosa semuanya. Jika dia bertobat dari seluruh dosa secara umum, maka semua dosanya akan diampuni. Wa tasihu min ba'di dzunubihi fil asah. Dan sah juga taubat seorang hamba yang dia hanya bertobat dari sebagian dosa saja. Khilafan lil mu'tazilah, berselisih atau berbeda dengan pendapatnya orang mu'tazilah, gak sah kalau hanya bertaubat dari sebagian dosa saja, ya. Harus semua, seluruh, ya, dosa dia bertaubat darinya baru sah taubatnya. Ada qaulun batil, ini ucapan yang batil. Yang benar, kalaupun seseorang hanya bertaubat dari sebagian dosa, maka sah taubatnya dari dosa tersebut. Ya, dari dosa tersebut. Misalkan seorang dia na'udzubillah pezina, ya, dan na'udzubillah peminum khamer. Dia bertaubat kepada Allah dari dosanya berzina. Ya. Dia langsung berhenti dari perbuatan tersebut, dia menyesali, dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan seterusnya. Nah, bertaubat dengan setaubat-taubatnya dari perbuatan zina, tetapi khamernya masih jalan terus, ya. Maka Allah terima taubat dari perbuatan zina ini. Nah, ya, Allah menerima taubat dari perbuatan zina ini. Nah, kalau orang mu'tazilah nggak bisa, ya. Allah nggak menerima taubat dari zina ini kalau nggak bertaubat dari seluruh dosa yang ada. Paham ya? Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini sahnya bertobat dari sebagian dosa. Nah, jika dia bertobat dari dosa tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa tersebut. Sah taubatnya dari dosa tersebut walaupun belum bertobat dari dosa yang lain. Kemudian al-faidatul asyirah, faidah yang ke-10. Qala At-Tibi rahimahullahu taala, man yatrukul ma'asi wa yandam 'ala fi'liha wa yadkhulu fil 'amali shalih fa innahu bidzalika yakunu ta'iban ila Allah musaban mardiyan 'inda Allah wa kafiran lil khataaya wa muhassilan lil thawab. Wallahu yuhibbut tawabin wa ya'rifu lahum haqqahum wattaibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Ma ahsana hadzal qaul. Qala Tibi rahimahullahu taala, man yatrukul ma'asi, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, wa yandam 'ala fi'liha, dan dia menyesali perbuatan dosa kemaksiatan tersebut. Wa yadkhul fil amali salih, dan dia masuk ke dalam amal saleh. Fa innahu bidzalika yakunu taiban ilallah, maka dengan perbuatannya tersebut maka dia telah bertaubat kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan, menyesali, kemudian dia masuk ke dalam amal saleh. Maka Allah menerima maka dia adalah sebagai orang yang bertaubat kepada Allah. Musaban, dan dia orang yang diberi pahala karena taubatnya. mardiyan indallah, dan dia sebagai orang yang Allah ridhoi. Mukaffiran lil khotaya, dan perbuatannya akan menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Wa muhassilan lis thawab, dan akan menghasilkan pahala, mendatangkan pahala. Wallahu yuhibbut tawabin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa ya'rifu lahum haqqahum, dan Allah mengetahui hak-hak orang yang bertaubat. Allah akan menunaikan hak-hak mereka jika mereka bertaubat. Wa ta'ib minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, dan orang yang bertaubat dari suatu dosa maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. At-ta'ib minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, orang yang bertaubat dari dosa-dosa maka dia seperti orang yang tidak punya dosa-dosa. Jika dia sudah bertaubat, maka dosanya terhapus, ya. Nah, beda kalau belum bertaubat, ya. Beda kalau belum bertaubat, maka orang yang belum bertaubat tahta masyiatillah, banyak maksiatnya, ya. Naam. Kemudian mati sebelum bertaubat. Ya. Maka dirinci. Kalau itu adalah dosa kesyirikan atau kekufuran, maka tidak ada ampun baginya. Allah siksa selama-lamanya dia di dalam neraka jahannam. Waliyadzu billah. Kalau dosanya selain syirik, ya, selain kekufuran, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia, dia langsung masuk surga, ya. Kalau Allah mau, Allah azab dia sampai bersih dulu, baru diangkat kemudian masukkan ke dalam jannah. Nah, jadi di bawah kehendak Allah kalau dia belum bertaubat ketika meninggal dunia. Adapun ketika sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka kaman la dzanba lahu, dia seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, bersih. Ya. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dosa-dosa kecil, ya, itu akan bisa terhapus dengan amalan soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak, ya. Wasayyid shagairu dzunub, dosa-dosa kecil akan terhapus dengan memperbanyak amal soleh. Maka perbanyak amal soleh, ya. Jangan menunda-nunda amal soleh, ya. Kalau itu dosa besar, maka jangan menunda-nunda taubat, ya, kepada Allah Azza wa Jal. Nah, selesai dari faedah yang ke-10. Nah, faedah yang ke-11 agak panjang, ya. Faedah yang ke-11 beliau membahas tentang rincian hukum orang yang berniat untuk melakukan kejelekan. Apakah dia berdosa ataukah tidak? Taib. Namun karena panjang, ya, pembahasan ini faedah yang ke-11, insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.